السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، بارك الله فيكم. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan karena Allah Ta'ala, para pemuda dan remaja Islam yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita. Satu hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pergi ke kuburan di Baqi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan salam, assalamualaikum dara qaumi mu'minin, selamat sejahtera atas kalian orang-orang mukminin, kampung orang mukminin. Wa ana bikum insyaallah lahikun, dan insyaallah taala saya akan menyusul kalian. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, Rasul pun melanjutkan ucapannya, sungguh aku rindu, aku cinta, aku ingin, aku berharap aku bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita. Qalu, mereka sahabat yang ada berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu duhai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, bal antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Sahabat definisinya adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keimanannya. Qalu, mereka para sahabat berkata, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, kalian ini sahabatku. Ikhwani alladhi ya'tuna ba'd, saudara kita, saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita, merindukan antum duhai para pemuda merindukan antum duhai para remaja, merindukan kita duhai bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Rasul masih bisa berjumpa dengan para sahabatnya yang masih hidup, sehingga Rasul ditemani oleh para sahabatnya. Rasul rindu dengan para sahabat yang telah mendahuluinya pada saat itu. Rindu Rasul dengan para sahabatnya yang telah mendahuluinya, para sahabat yang telah rela nyawa mereka meninggalkan jasad mereka, yang telah rela mengorbankan harta dan diri mereka untuk agama Allah Ta'ala. Rasul rindu kepada mereka. Rasul ziarahi kuburannya, Rasul kunjungi kuburannya, Rasul ucapkan salam kepada mereka, mendoakan mereka. Tapi ada satu kerinduan Rasulullah yang belum bisa terwujud. Ada satu kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum beliau bisa capai. Rindu dengan saudara-saudaranya. Dan ternyata yang Rasul sebut saudara-saudaranya adalah kita, duhai kawan-kawan. Kita, duhai sahabat dan handai taulan. Orang-orang yang senantiasa setia berada di atas akidah tauhid. Orang yang senantiasa setia berada dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, bagaimana kelak engkau bisa bisa mengetahui, bisa mengenal saudara-saudara kita, orang yang datang setelah kita dari kalangan umat engkau itu ya Rasulullah, dari kalangan umat ini ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenalnya di hari akhirat kelak? Di saat itu Rasulullah tidak berjumpa dengan mereka. Di saat hidupnya Rasul tidak bersua dengan mereka. Bagaimana Rasul bisa mengenalnya? Rasul berkata, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun wairu muhajjalah." Bagaimana pendapatmu, kata Rasul, sekiranya ada seseorang yang memiliki kuda yang berwarna putih, baina zahrain khailin duhmin buhmin, yang berada di antara kuda-kuda yang berwarna hitam pekat, hitam legam. Ala ya'rifu khailah? Apakah dia tidak bisa mengenal kuda-kudanya? Artinya Rasul ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang mukmin nanti akan bercahaya, orang-orang mukmin akan berkilau, orang-orang mukmin akan tampak terang karena keimanan mereka, kena wuduk mereka di tengah-tengah orang-orang lain hitam legam, di tengah-tengah orang-orang tidak bercahaya, hitam pekat. Rasul pasti akan mengenal kita. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah, kami akan mengenalnya. Fa innahum, kata Rasulullah, ya'tuna wurran muhajjalina minal wudu, di mana mereka saudara-saudara kita itu akan datang nanti di hari akhirat kelak dalam keadaan bercahaya-cahaya, berkilau karena bekas wuduk mereka. Allahu Akbar. Karena mereka bekas wuduk mereka, bekas wuduk kita ternyata membuat kita bercahaya di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Tetapi Rasul tak cukup menyampaikan sampai di sana. Wa ana faratuhum 'ala al-hawd, saya menunggu mereka di telaga, telaga Rasul yang bernama telaga Al-Kautsar. Allahu Akbar. Rasul menunggu kaum muslimin. Tetapi ternyata di sana ada orang-orang yang bisa meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ada pula orang-orang yang tidak bisa mendekat sama sekali. Inilah telaga yang sekiranya satu teguk saja airnya kita minum, lam yadhma abada, takkan pernah dahaga selama-lamanya lagi. Allahu Akbar. Tetapi ternyata di sana ada orang-orang yang menjauh, tidak bisa mendekat kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Wal iyadzu billah. Rasul panggil mereka. Ala halum, ayo ke sini, ayo ke sini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul panggil dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Rasul cinta kepada umatnya. Rasul rindu kepada umatnya. Allahu Akbar. Tetapi sayang, mereka juga tidak bisa mendekat. Fayuqal. Di saat-saat mereka tidak bisa mendekat ke telaga Rasul, di saat-saat mereka tidak bisa mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Rasulullah, innahum qad baddalu dinah, qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka, Muhammad, sudah mengganti keyakinan mereka setelah peninggalanmu, telah mengganti cara ibadah mereka sepeninggalanmu. Allahu akbar. La ilaha illallah. Fa'akul, Rasul berkata, di saat itulah saya akan berkata, fasuhkan, fasuhkan. Kalau demikian kiranya, menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. Maka menjauhlah orang-orang yang terjauhkan dari telaga Rasulullah SAW ketika itu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah mengganti keyakinan mereka dengan keyakinan kufar, yang telah mengganti akidah mereka dengan akidah batil, yang mengganti cara agama mereka dengan cara agama yang bukan diajarkan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang telah mengganti cara-cara mereka beribadah dengan cara yang bukan diajarkan Nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saudaraku yang kucintai karena Allah, hadis yang mulia ini sungguh sangat luar biasa. Ternyata Rasulullah sangat merindukan kita. Pertanyaannya, duhai sahabat, kawan-kawan dan handai taulan, bagaimana pula kerinduan kita kepada Rasulullah? Diriwayatkan, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Abdullah ibn Umar, salah satu contoh bagaimana kerinduan-kerinduan para sahabat kepada Rasul tercinta, Abdullah ibn Umar, kalau dia lewat satu jalan, kadang-kadang dia berjalan di tengah. Kadang-kadang manakala dia lewat di satu pepohonan, dia merunduk. Dia hanya berkata, dulu Rasul manakala lewat jalan ini, Rasul jalan ke tengah. Saya rindu kepada Rasul. Saya cinta kepada Rasul, ia buat pula jalan ke tengah. Dulu Rasulullah berjalan di pohon ini dan Rasul merunduk. Maka saya rindu dengan Rasul. Saya pula merunduk di dahan ini. Saya teringat dengan Rasulullah SAW yang merunduk di, berjalan di bawah pohon ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anas bin Malik, siapa yang tidak kenal beliau? Pembantu Rasulullah yang telah berkhidmat kepada Rasulullah SAW di hari-hari tuanya, di saat-saat Rasulullah telah tiada, Anas ibn Malik berkata, ada dua hari dalam sejarahnya, manakala aku ingat hari yang pertama, aku tersenyum, ia ceria, ia bahagia. Tetapi manakala aku ingat hari yang kedua, aku pula menangis. Hari yang pertama itu adalah hari di mana di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hijrah ke kota Yathrib, di kemudian hari disebut dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Di saat itulah Anas bin Malik tersenyum mengingat hari-hari bahagianya. Di saat itulah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu masih anak-anak dan ia berada di deretan terdepan bersama kawan-kawan sebayanya ingin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi akhirul zaman itu. Allahu Akbar. Bahkan sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas dan kawan-kawannya telah menunggu di tepi kota Yathrib. Ketika itu terdengar kabar Rasul akan datang, sementara di kala senja ia pulang. Belum, harapannya hampa, kerinduannya belum terwujudkan, belum terlampiaskan. Rasul pada hari itu belum datang. Di saat Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, orang-orang pada berkumpul, orang-orang pada menyambut Rasulullah SAW. Sampai-sampai diriwayatkan wanita-wanita pingitan, di mana dahulu ada wanita-wanita yang tidak keluar rumah kena menjaga kemuliaannya, mereka di saat-saat Rasul datang juga pada melihat, mereka keluar di loteng rumah mereka. Mana dia Muhammad? Mana dia Nabi itu? Ingin sekali mereka melihatnya. Hari yang pertama inilah yang membuat Anas ibn Malik tersenyum. Tetapi manakala hari yang kedua teringat oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, maka di saat itu ia pun menangis. Itulah hari di mana seakan-akan kota Madinah gelap, tidak bercahaya. Hari di saat Rasulullah telah meninggalkan para sahabat. Hari di saat Rasulullah telah wafat. La ilaha illallah. Semua para sahabat berduka. Seakan-akan mereka seperti pepohonan yang dicabut dan akar pohon tersebut terhujam dalam di dalam bumi di saat dicabut. Maka di saat itulah retak-retak tanah yang ada di sekitarnya. Dada-dada para sahabat berdebar-debar. Mereka bersedih. Saat itu pula lah Anas bin Malik teringat dengan hari yang kedua. Ia pun meneteskan air mata. La ilaha illallah. Tetapi ada harapan yang sungguh sangat menakjubkan. Dambaan yang selalu dikenang-kenang oleh Anas bin Malik, di mana dia berharap andai satu hari nanti setelah kiamat di yaumil akhir telah datang, saya bisa berjumpa kembali dengan Rasul tercinta. Pada saat itu saya berharap Rasul memanggil saya dengan panggilan Unais. Rasul panggil ia dengan panggilan kasih sayang. Allahu Akbar. Itulah yang diharapkan oleh Anas ibn Malik. Ia telah berkhidmat kepada Rasul. Ia ingin kembali dipanggil dengan panggilan kasih sayangnya Rasulullah. Ya Unais. Dipanggil dengan panggilan kasih sayangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ia pengen datang kembali dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ia telah berkhidmat kepada Rasul sampai Rasul wafat. Ia kembali ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat di mana menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Awsatnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ini adalah sahabat yang bernama Abdullah ibn Zaid, tapi dalam riwayat lain disebutkan ini adalah sahabat Thauban, wallahu ta'ala a'lam. Ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, ya Rasulullah, innaka la ahabba ilayya min nafsi. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah sungguh lebih aku cintai daripada diriku. Allahu akbar. Wa innaka la ahabbu ilayya min ahli. Wa innaka ahabbu ilayya min ahli. Sungguh engkau lebih aku cintai daripada keluarga. Wa ahabba ilayya min waladi. Dan sungguhnya engkau lebih aku cintai daripada anak. Allahu akbar. Kecintaan para sahabat. Dalam riwayat lain Rasul menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih ia cintai daripada keluarganya, daripada anaknya, dan daripada orang tuanya. Sahabat Thauban ini, atau sahabat Abdullah bin Zaid ini, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya sangat mencintaimu daripada diriku, daripada keluargaku, daripada anakku. Tetapi yang sangat menakjubkan perkataan sahabat yang mulia ini setelah itu, apa katanya? Wa inni la akuna fil baiti fa adzkuruka fama asbiru hatta atika fa anzuru ilaika. Aku manakala datang pulang ke rumahku, lalu di saat di rumah aku teringat dengan dirimu, wahai Rasulullah, aku tidak sabar hingga aku kembali datang kepadamu dan bisa melihatmu. Allahu Akbar. Kerinduan para sahabat. Ia pulang ke rumahnya. Ia teringat dengan baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak sabar sampai ia bisa kembali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Manakala aku, kata sahabatnya, wa idza dzakartu mauti wa mautak. Manakala aku teringat dengan kematianku dan kematianmu pula kelak, ya Rasulullah, araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Aku teringat manakala kelak engkau masuk ke dalam sorga dan aku pula masuk ke dalam sorga, tetapi engkau diangkat oleh Allah bersama para nabi. Wa inni idza dakhaltul jannata khasyitu alla arak. Tetapi aku masuk dalam sorga, aku khawatir, aku takut, aku tidak bisa lagi melihat engkau ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lihat kerinduan sahabat yang mulia ini. Ia tahu, ia teringat dengan kematian Rasulullah. Ia ingin kembali, manakala di dunia kerinduannya kepada Rasulullah, ia bisa datang ke majelis Rasulullah, ia dah bisa datang ke rumah Rasulullah. Bahkan dalam sejumlah riwayat para sahabat-sahabat, ada yang berharap, ya, ada yang berupaya senantiasa bisa merangkul Rasulullah. Seperti sahabat Ukasyah misalkan, seperti sahabat yang lain Talha misalkan, ia merangkul Rasulullah SAW saking rindunya kepada Rasulullah. Tapi sahabat Sauban ini, Allahu Akbar, manakala ia teringat dengan kematian dirinya dan kematian Rasulullah, besok engkau masuk surga, engkau diangkat bersama para nabi di derajat yang tinggi, tetapi aku masuk surga, aku khawatir diriku, aku tidak bisa melihat engkau lagi. Ia khawatir ia tidak bisa berjumpa lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Allahu Akbar. Rasul tidak menjawab ucapan sahabat yang mulia ini sampai turun Jibril alaihi salam, dan Jibril pun membawa satu ayat, wa man yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka ia senantiasa bersama orang-orang yang akan Allah beri nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabar gembira yang sungguh sangat menakjubkan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Lihat kerinduan para sahabat, kerinduan-kerinduan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kira gerangan dengan kerinduan kita kepada Rasul? Di saat yang sama, ternyata dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan perjumpaan dengan kita umatnya ini. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اتقوا الله أيها الحاضرون. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika para sahabat telah hijrah dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, para sahabat senantiasa merindukan kampung halaman mereka, tumpah darah mereka. Sederetan orang-orang muhajirin rindu dengan kota Mekah. Sebutlah Bilal ibn Rabah misalkan, salah seorang sahabat yang berkulit hitam, mantan hamba sahaya, anak dari hamba sahaya, tapi akhirnya menjadi orang mulia. Ia rindu dengan kota Mekah. Sampai suatu hari disebutkan Bilal bin Rabah bersenandung. Ia berharap ia bisa berada di antara, di bebukitan-bebukitan Mekah, berada di lembah-lembah kota Mekah. Tapi saudaraku yang kucintai karena Allah, ternyata kerinduan para sahabat bukan semata-mata rindu akan tanah kelahiran mereka, rindu dengan kampung halaman mereka, bukan itu semata-mata. Itu hanya kecil. Tetapi yang membuat mereka rindu dengan Mekah Al-Mukarramah ternyata adalah perkara besar. Apa itu? Ternyata mereka rindu dengan masa-masa di mana saat-saat mulai iman mereka bertumbuh dan bersemi indah di kota Mekah. Mereka rindu dengan masa-masa perjuangan dahulu. Bilal bin Rabah, orang-orang sederetan di antara para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Inilah para sahabat yang ditindih dengan batu besar. Inilah sahabat yang dianiaya oleh tuan-tuan mereka. Bilal bin Rabah dianiaya. Dan dengkot yang menganiayanya adalah Umayyah bin Khalaf, tuannya sendiri, dengan keluarga mereka, dengan keluarga yang lain, Alu Yasir, dengan Sumayyah, syahidah pertama di dalam Islam, yang dianiaya oleh Abu Jahal dan orang-orang musyrikin, di mana mereka membunuh Sumayyah dengan sangat kejam dan sadisnya. Mereka masukkan tombak ke dalam kuburnya, Sumayyah, sampai menembus perutnya, sampai menembus punggungnya. La ilaha illallah. Bilal ibn Rabah merindukan masa-masa. Bilal ibn Rabah merindukan Mekah karena teringat dengan masa-masa ini. Bilal ibn Rabah dan sahabat-sahabat yang lain merindukan bumi Mekah bukan semata-mata karena kampung halaman mereka, tetapi mereka rindu dengan Mekah karena di sanalah iman mereka subur, bersemi indah, tumbuh. Cahaya Islam merelungi, menerangi relung-relung jiwa mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita doai saudaraku. Kerinduan apa yang sudah kita rindukan, yang ada kerinduan itu dalam hati kita? Adakah kerinduan kita itu adalah kerinduan duniawi? Adakah kerinduan kita itu adalah kerinduan-kerinduan yang Allah tak pandang? Ala inna dunya mal'una wa mal'unun ma fiha. Ketahuilah dunia ini terlaknat dan apa yang ada pada di dalamnya adalah terlaknat. Ila zikrullah wa ma walahu wa 'alimun aw muta'allimun, kecuali zikir kepada Allah dan yang seumpama dengan zikir berupa ketaatan, dan orang yang alim dan orang-orang yang belajar. Allahu Akbar. Ternyata saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat para sahabat, di saat para pejuang-pejuang dakwah, orang-orang yang ambil andil dalam dakwah tauhid, dakwah sunnah, mereka dicaci, mereka dimaki, mereka tertindas, mereka diasingkan, di saat-saat itu mereka merasakan keimanan yang mendalam di hati mereka. Mereka merasakan manisnya iman. Cacian orang mereka tak peduli, hinaan orang mereka tak peduli, kucilan orang mereka tidak peduli. Iman dan sorga itu ada, sorga dunia itu ada di hati mereka. Tetapi kenikmatan-kenikmatan bersama iman itu, kenikmatan-kenikmatan perjuangan bersama iman yang ada di dada itu, ada satu kenikmatan kelak yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah. Apakah kenikmatan itu? Kenikmatan teringatnya dengan masa-masa indah perjuangan itu. Kenikmatan teringatnya dengan masa-masa sulit itu. Allahu Akbar. Inilah yang teringat oleh Bilal bin Rabah. Inilah teringat oleh para sahabat yang lain. Bagaimana pula kira gerangan kenikmatan tiada tara akan dirasakan oleh orang-orang yang telah berjuang untuk agama Allah ini di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengumandangkan azan setia sampai Rasul wafat. Ketika Rasul wafat, Bilal bin Rabah tidak kuat lagi mengumandangkan azan. Rasul wafat hari Senin, baru dikuburkan hari Rabu. Saudaraku yang kucintai karena Allah, Bilal mengumandangkan azan. Di saat sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah tidak kuasa menahan tangisnya. Ia teringat dengan hari-harinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah Bilal. Sebelum kaum muslimin terbangun, sebelum kaum muslimin hadir di masjid, ia telah hadir di masjid dan mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Inilah Bilal bin Rabah. Manakala kumandang azan telah selesai, ia kumandangkan, ia menjenguk Rasulullah seraya berkata dekat rumah di depan pintu Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mengingatkan Rasul bahwa salat telah masuk waktunya. Allahu Akbar. Di saat Rasul wafat, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Dan ternyata di saat itu Bilal bin Rabah mengusulkan diri, mengusulkan kepada sahabat Abu Bakar, Amirul Mukminin ketika itu, agar ia tidak menjadi muazin lagi, mengumandangkan azan bukan dirinya lagi. Ia berat. Alasannya apa? Ia tidak kuasa menahan tangisnya. Ia tidak kuasa menahan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sahabat Abu Bakar sempat ragu untuk mengiyakan usulan dan permintaannya. Tetapi permintaan Bilal bin Rabah, ternyata ia ingin berjihad, menghabiskan sisa-sisa umurnya untuk berjihad di bumi Syam ketika itu, yang ada jihad di saat itu. Di saat-saat keraguannya Khalifah Abu Bakar, Bilal bin Rabah berkata kepada Abu Bakar, ya Amir Mu'min, wahai Abu Bakar, karena dulu yang membebaskan dia sebagai status budak dari Umayyah bin Khalaf adalah Abu Bakar. Ia beli dengan 9 uqiyah ketika itu. Wahai Amir Mu'min, wahai Abu Bakar, apakah kalau sekiranya engkau dulu memerdekakan saya untuk dirimu, tahanlah saya. Ia akan turuti kemauannya Abu Bakar. Tapi jika engkau dulu memerdekakan aku untuk Allah, biarkanlah aku hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dengan berat hati, sahabat Abu Bakar Amirul Mukminin pun merelakan sahabat Bilal bin Rabah untuk berjihad pergi ke bumi Syam, menghabiskan sisa-sisa umurnya di bumi Syam. Hiduplah ia di bumi Syam. Manakala Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah datang pula ke sana. Di saat-saat itu kaum muslimin yang azan bukanlah Bilal bin Rabah. Di saat Amirul Mukminin datang, mereka meminta kembali kepada Bilal bin Rabah agar mengumandangkan azan. Mereka rindu dengan Rasulullah. Mereka rindu dengan hari-hari mereka bersama Rasulullah. Di saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, tuzakkiru nabiyya amil ula. Wahai Bilal bin Rabah, Allahu Akbar, ingatkan kami dengan hari-hari kami yang pertama dulu. Bilal bin Rabah tidak mau mengumandangkan azan. Sampai akhirnya ia pun, ketika ada sahabat yang mengatakan, ya Bilal, ati Amirul Mukminin. Wahai Bilal, taati Amirul Mukminin. Akhirnya Bilal bin Rabah pun mengumandangkan azan. Di saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, ia tidak tahan. Tangisnya pun, la ilaha illallah, pecah. Dan para sahabat pun ketika itu menangis. Menangis mereka, para sahabat. Mereka teringat dengan hari-hari mereka bersama Rasulullah. Mereka teringat dengan hari-hari di saat Rasulullah masih ada. Wahyu masih turun. Rasulullah SAW berada di tengah-tengah mereka. Ini Bilal, muadzin Rasulullah SAW. Dengan suaranya yang merdu, mengingatkan mereka dengan hari-hari mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ketika itu, tidak ada riwayat yang menyebutkan Bilal tetap melanjutkan sebagai muadzin. Ia tidak mau lagi, karena ia telah berkata kepada Abu Bakar, tidak akan mengumandangkan azan kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bukan tidak ingin kemuliaan azan, tapi ia tidak tahan manakala teringat dengan hari-harinya ketika itu. Saudaraku yang kucintai karena Allah, di saat Bilal bin Rabah sakit dan sakit itu membawa ajalnya, maka berkatalah istrinya di samping Bilal bin Rabah, duhai betapa sedihnya diriku, istri tercinta. Siapa pula yang tidak akan bersedih suaminya akan meninggalkan dirinya? Istri mana pula yang akan tidak bersedih? Allahu Akbar. Tetapi di saat itulah Bilal bin Rabah pun membuka matanya. Dan dia berkata, duhai betapa gembiranya diriku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Bilal berkata seperti itu? Karena ia bisa berharap, ia bisa bertemu kembali dengan kekasih-kekasih hatinya. Kematian adalah pintu untuk bisa berjumpa dengan Allah. Kematian adalah pintu untuk bisa berjumpa kembali dengan kekasih hatinya, Rasulullah SAW. Inilah, saudaraku, kerinduan-kerinduan para sahabat. Bagaimana pula gerangan dengan kerinduan-kerinduan kita? Akankah kita rindu kepada Rasulullah? Di saat-saat yang sama, ternyata dulu Rasul merindukan kita. La ilaha illallah. Saudaraku, akankah rindu kita ingin berjumpa dengan Rasulullah? Tidakkah kita ingin rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah yang telah berjasa kepada kita? Tidakkah kita rindu ingin berjumpa dengan Allah yang telah menciptakan kita? Hari ini ada di antara ayah dan ibu kita telah wafat. Telah sekian tahun ia meninggalkan kita. Tidakkah kita rindu ingin kembali berjumpa dengan ayah dan ibu kita? Allahu Akbar. Rindu dengan kerinduan yang tak terkira. Kenapa kita merasakan kerinduan itu? Karena kita merasakan betapa besar jasa ayah dan bunda kita kepada kita. Tidakkah kita merasakan betapa besar jasa Allah kepada diri kita yang telah menciptakan kita? Tidakkah kita merasakan betapa besar jasa Rasulullah kepada diri kita? Andai kerinduan itu belum ada, tanya hati kita. Berarti tidak ada ikatan kasih sayang dalam hati kita terasa kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zuriyatihi wa anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fillil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mukmin yang istiqamah di atas iman ini, ya Allah. Istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi-Mu ini, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa rindu, serindu-rindu ya kepada Engkau, ya Allah. Orang yang rindu kepada Rasul-Mu, ya Allah, untuk bisa berjumpa dengan Rasul-Mu kelak, ya Allah. Untuk bisa menatap wajah-Mu, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi yadhkurukum lakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar.